بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب حسن الخلق، وهو ولا شك باب عظيم للغاية. وكلما كان المرء متمتعا بمحاسن الأخلاق وجميلها وكريمها، كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله. وقد أورد المصنف في صدر هذه الترجمة قول الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، في بيان كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أزكى البشرية خلقا، وأطيبهم أدبا، وأحسنهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. وهذه الآية فيها قسم من رب العالمين في بيان كمال خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا أكمل ما يكون في باب الأخلاق، لأن إحسانك لمن يحسن إليك، ومعاونتك لمن يعاونك، وإكرامك لمن يكرمك أمر مقدور عليه عند أكثر الناس. أما النهوض بالخلق إلى هذا المستوى الرفيع بكظم الغيظ والعفو عن الناس، وأن تحسن إلى من ظلمك، وأن تعفو عمن أساء إليك، فهذا أكمل ما يكون في تحقيق الأخلاق وتتميمها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu bab tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang mulia. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya bab ini, bab tentang akhlak yang mulia, merupakan bab yang sangat agung. Karena seseorang semakin dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, semakin dia menampakkan akhlak yang mulia, maka semakin pula tinggi kedudukannya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal dari bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat yang sangat agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang paling suci, adab yang paling tinggi, dan yang paling indah muamalahnya, pergaulannya terhadap sesama manusia. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini bersumpah tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu firman Allah Subhanahu wa taala: wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang mereka menahan amarah mereka dan mereka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Ayat ini ya menjelaskan tentang sifat yang paling sempurna pada akhlak seseorang, ya. Bahwasanya orang yang paling akhlaknya yang paling sempurna yaitu yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kita adalah perkara yang mudah. Memuliakan orang, memuliakan kita adalah perkara yang mudah. Semua orang bisa melakukannya. Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kemuliaan dengan kemuliaan. Akan tetapi yang jadi masalah, bagaimana seorang bisa menahan amarahnya terhadap orang yang berbuat zalim kepada dia? Atau bagaimana seorang malah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya? Ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya bisa melakukannya orang-orang yang berhias dengan akhlak yang mulia. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه. وهذا فيه إخبار عن كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه تمم مكارم الأخلاق وأكملها، فما من خلق كريم ولا وصف نبيل عظيم إلا وقد كمله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان أسوة وقدوة للعالمين في الأخلاق كلها والآداب جميعها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mulianya atau pentingnya berakhlak yang mulia. Yang pertama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanin nasi khuluqan." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang atau pengkhabaran dari Anas bin Malik tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada satu akhlak pun, ya, tidak ada satu, ya, perangai pun yang baik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakannya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, merupakan qudwah, merupakan teladan, merupakan contoh bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ya, tentang masalah akhlak, tidak ada satu akhlak pun yang baik kecuali sempurna dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh bagi kalian, ya. Yaitu bagi siapa? Orang-orang, ya, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat. Thumma awrada rahimahullah حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه. وهذا الحديث كسابقه في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب عشرته وحسن معاملته وجمال تودده وتلطفه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام تعامله مع الخادم الذي جرت عادة أكثر الناس التعامل معه بشيء من الامتهان أو الاحتقار أو الانتقاص أو نحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام في أتم ما يكون أدبا وخلقا وتعاملا. وها هو أنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، أي لم تصدر منه هذه الكلمة مرة واحدة ولا مرة واحدة لخادمه صلوات الله وسلامه عليه، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكل ذلك من الشواهد والدلائل على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku tidak pernah menyentuh tenunan kain sutra, ataupun aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium suatu bau yang lebih harum daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah membantu atau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin, selama 10 tahun aku telah berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li qat uf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah berkata kepadaku uf, yaitu yaitu kalimat yang menunjukkan kekesalan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepada suatu yang aku kerjakan dengan perkataannya, kenapa kau mengerjakan hal ini? Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tidak pernah berkata kepada suatu perkara yang tidak aku kerjakan, lantas beliau berkata, kenapa kau tidak mengerjakan hal ini? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tingginya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana indahnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah SAW bergaul dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, maka engkau pun menjadi lembut terhadap mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau keras kasar terhadap mereka, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari engkau wahai Rasulullah. Dan di antara sempurnanya, bukti sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan kebiasaan orang-orang, adatnya orang-orang, tradisi orang-orang, mereka tatkala bergaul dengan pembantu, bersikap dengan pembantu, sikap mereka adalah merendahkan, menghina, menjatuhkan. Ya, namanya pembantu, biasanya direndahkan dan dihinakan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bergaul dengan pembantu dengan sesempurna akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam hadis ini dengan suatu yang sangat mengajubkan. Beliau mengatakan, aku telah berkhidmah, telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pun tidak pernah mengatakan uf. Ya, selama 10 tahun bekerja melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu tidak pernah protes, tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan kekesalan, uf, tidak pernah. Kemudian tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada suatu pekerjaan yang aku kerjakan, Rasulullah sallallahu mengatakan, kenapa kau kerjakan demikian? Bahkan Rasulullah SAW juga tidak pernah mengatakan kepadaku tentang suatu yang aku tidak kerjakan, ala fa'alta kadza, kenapa engkau tidak mengerjakan demikian? Ini semua menunjukkan bukti akan sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrada rahimahullah haditha As-Sa'ib ibn Jathamah qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ومعنى حرم أي محرمون بحج وعمرة. وهذا الحديث شاهد من الشواهد الكثيرة على كمال خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن كمال خلقه مراعاته عليه الصلاة والسلام لتطيب قلوب أصحابه وجبر خواطرهم والتلطف معهم. فلما أهدى له الصعب ابن جثامة حمارا وحشيا ورده عليه الصلاة والسلام، وكان رده له لكونه محرما، والمحرم لا يحل له الصيد، صيد البر، فرده لهذا السبب عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ما في وجهه، أي تأثر في رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي إلا لكوننا محرمين، والمحرم لا يحل له الصيد، فلأجل ذلك رددناه عليك. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفسه وطمأنة لقلبه حتى يعرف السبب. ولهذا ينبغي أن يعرف هذا الهدي المبارك، وأن يحرص المسلم على التعامل به مع إخوانه وأقاربه وجيرانه، إذا اعتذر من أمر ما أو امتنع من أمر ما وهو يعلم من نفسه أن امتناعه في محله ولسبب مقبول، عليه أن يطلع أخيه على السبب حتى لا يبقي في نفسه شيئا. لأن بعض الناس في مثل هذا المقام قد يقول ما دمت أعلم من نفسي أني معذور فلا يهمني أن يرضى أو يغضب، وليس هذا من الخلق. الخلق أن تعين أخاك على نفسه في تقبل اعتذارك بمعرفة السبب الذي لأجله اعتذرت، لا أن تبقيه وقد وجد في نفسه عليك باعتذارك لسبب وجيه أنت تعلمه ولم تخبره به، فأبقيت نفسه في شيء من الألم أو الأسف على الاعتذار بدون عذر يعلمه. فمن الخلق في هذا الباب أن تعلم أخيك بالعذر الذي لأجله اعتذرت أو امتنعت أو نحو ذلك، كما هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian." Aku memberi hadiah kepada Rasulullah sallam seekor himar, seekor keledai liar. Ya, faraddahu alayya. Rasulullah sallallahu alaihi kemudian mengembalikan hadiahku tersebut kepadaku. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Rasulullah sallam melihat perubahan wajahku, ya, karena ya tatkala dikembalikan hadiah yang aku berikan kepadanya, Rasulullah SAW berkata, "Inna lam naruddahu alayka illa anna hurum." Sungguhnya kami tidaklah mengembalikan hadiah tersebut kepada engkau kecuali dikarenakan karena kami sedang ihram, sedang dalam keadaan muhrim. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti yang sangat banyak tentang mulianya, sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa menyenangkan hati para sahabatnya. Rasulullah SAW lembut terhadap mereka, ya. Oleh karenanya dalam hadis ini tatkala Sa'ab bin Jathamah, ya, menangkap seekor keledai yang liar kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sa'ab bin Jathamah kenapa beliau menolak hadiah tersebut. Beliau mengatakan, "Illa anna hurum," karena kami sedang ihram, ya, baik sedang ihram dalam haji ataupun umrah, ya, dan orang-orang yang sedang muhrim, yang sedang ihram, tidak boleh, ya, memakan hewan buruan darat. Saidul bar diharamkan, tidak boleh sedang ihram. Di antara larangan tidak boleh makan buruan, hasil buruan hewan darat. Oleh karenanya tatkala diberikan hewan ini, ya, himar wahsyian, yaitu keledai liar, maka Nabi SAW menolaknya dan menjelaskan sebab kenapa dia menolak hadiah tersebut. Tatkala kapan Rasulullah SAW menjelaskan? Tatkala Rasulullah SAW melihat perubahan wajah dari Sa'ab bin Jathamah. Ya, tatkala hadiahnya ditolak, maka nampak perubahan di wajah Sa'ab bin Jathamah. Rasulullah SAW perhatikan perubahan tersebut. Rasulullah SAW ingin menyenangkan hatinya, untuk menenangkan hatinya, maka Rasulullah SAW pun menjelaskan sebabnya agar dia tahu kenapa ditolak hadiahnya. Dan ini merupakan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencontohnya. Seorang muslim, ya, kalau dia tidak ingin melakukan sesuatu atau tawaran ada tawaran dari saudaranya kemudian dia menolak tawaran tersebut karena sebab yang benar, sebab yang bisa diterima, maka hendaknya dia menjelaskan sebab tersebut kepada saudaranya agar saudaranya tidak berprasangka buruk kepadanya dan agar saudaranya tidak bersedih hati. Ya, kenapa? Karena sebagian orang mereka cuek. Sebagian orang kalau dia merasa dirinya sudah punya uzur, Dia tidak memperdulikan orang lain. Terserah orang itu mau marah sama saya, terserah mereka mau ngata-ngatain saya, terserah mereka mau buruk sangka sama saya. Itu urusan mereka, yang penting saya punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh bukanlah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yaitu seorang berusaha untuk menenangkan hati saudaranya, ya, untuk bisa ya menghilangkan kesedihan saudaranya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjelaskan sebabnya. Kenapa dia menolak tawaran saudaranya? Dia sebabkan, jelaskan sebabnya kepada saudaranya tersebut agar saudaranya bisa menerima dan agar saudaranya bisa menghilangkan prasangka yang buruk, bisa menghilangkan kesedihan hatinya. Dan ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وهذا أيها الإخوة الكرام حديث عظيم في باب الأخلاق الكريمة وأضدادها فبين عليه الصلاة والسلام أن البر في حسن الخلق وحسن الخلق يتناول ما كان منه مع الله سبحانه وتعالى وما كان منه مع عباده فالخلق مع الله سبحانه وتعالى بتعظيمه جل وعلا وتنزيهه وتقديسه وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك أين الخلق عند من يخلقه الله ويرزقه ثم يصرف العبادة لغيره هذا عديم الأخلاق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة وطيبة فإنه عديم الأخلاق لأن الشرك بالله عز وجل ناقض للخلق من أساسه وهادم له أين الخلق إذا كان قد خلقه الله ورزقه وأنعم عليه وأمده بالنعم ثم يصرف العبادة لغير الله مستغيثا بغير الله أو طالبا المدد من غير الله أو يذبح وينذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة فالبر حسن الخلق وهذا يبين لنا أن لأن البر الدين كله هذا يبين لنا أن الخلق يتناول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى وأيضا ما يتناول بحقوق المخلوقين والإثم ما حاك في نفسك الإثم ما حاك في نفسك أي ما وقع في نفسك منه ريب وعدم اطمئنان وعدم ارتياح وتخشى أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله أو تقوله فهذه أمارة للإثم وعلامة دالة عليه فمثل هذه الأمور التي يجد في نفسه الإنسان عدم ارتياح وأن نفسه غير مطمئنة ولا مرتاحة لها ويخشى أن يطلع عليه الناس فهذه علامة على أن هذا الأمر إثم ينبغي عليه أن يحذر من فعله وأن يتجنبه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan, kebaikan adalah akhlak yang mulia. "Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas." Adapun dosa adalah suatu perkara yang mengganjal di hatimu. Mengganjal pada dirimu dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahui apa yang kau lakukan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia dan juga menjelaskan tentang lawan dari akhlak yang mulia itu dosa. Ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu berada pada akhlak yang mulia. Ya, dari sini kita tahu akhlak yang mulia itu ma kana ma Allah wa ma kana ma ibadih, yaitu akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena albir, ya, kebajikan itu mencakup seluruh bagian dari agama ini, mencakup hak-hak Allah dan juga mencakup hak-hak manusia. Oleh karenanya husnul khuluq, akhlak yang mulia, berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan juga dengan hak-hak manusia. Ya. Seorang tatkala bagaimana berakhlak baik terhadap Allah, yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang berbuat kesyirikan, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia berbuat syirik kepada Allah? Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah beri rizki kepadanya, Allah yang telah beri karunia kepadanya, lantas kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia beristighatsah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lantas dia kemudian mengatakan al-madad, al-madad, pertolongan, pertolongan, dia minta kepada makhluk, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ini orang tidak berakhlak. Ya, tidak punya akhlak kepada Allah yang telah menciptakannya, yang Maha Esa, satu-satunya yang telah menciptakannya, yang telah memberi rizki kepadanya, kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain penciptanya. Orang ini tidak berakhlak, meskipun dia lembut tutur katanya, lembut akhlaknya terhadap manusia yang lain. Tapi jika dia berbuat kesyirikan, maka dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun al-itsm, dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haka fi nafsik, ya, dosa itu apa yang mengganjal di dalam jiwamu, dalam hatimu. Wa karaita ayat talia alaika alaihin nas, dan engkau benci kalau orang-orang mengetahuinya. Ini ya menunjukkan dosa. Tatkala seorang melakukan sesuatu kemudian timbul keraguan dalam dirinya, hatinya tidak tenang, hatinya bimbang, ini merupakan amaratul itsm, merupakan tanda-tanda dari sebuah dosa. Ya. Kalau seorang melakukan sesuatu kemudian hatinya bimbang, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, ini merupakan tanda bahwasanya itu merupakan dosa. Kemudian dia tidak suka kalau ada orang tahu dia melakukannya. Ini tanda bahwasanya hal itu merupakan dosa. Jika perkaranya demikian, maka hendaknya seorang berusaha meninggalkan ya perbuatan tersebut, karena itu telah terkumpul padanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu merupakan dosa, karena dia tidak tenang dan gelisah tatkala melakukan hal tersebut. Thumma awrad rahimahullah haditha عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وقوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا الفحش هو الكلام السيء و الفعل السيء قوله فاحشا ولا متفحشا أي لم يكن عليه الصلاة والسلام عنده فحش لا في مقاله ولا في فعاله صلوات الله وسلامه عليه بل هو بعيد عن ذلك كل البعد ثم اشتمل الحديث على الحث على مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وطيبها بقوله إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وأن التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة علامة الخيرية والفضل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau berkata bahwasanya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Rasulullah SAW adalah seorang yang berbuat fuhsh baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan keburukan atau kekejian, baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW berkata, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian yaitu orang-orang yang akhlaknya terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW lam yakun fahishan wala mutafahishan. Itu Rasulullah SAW al-fuhsh itu adalah perbuatan yang buruk, yang keji. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kefahishan, keburukan, baik dalam perkataan beliau, tutur kata beliau, maupun dalam tindak tanduk beliau, dalam sikap beliau, dalam perbuatan beliau. Bahkan Rasulullah SAW jauh dari segala keburukan, sejauh-jauhnya. Dan dalam hadis ini mencakup dorongan untuk berakhlak yang mulia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, inna min khiyarikum, sungguhnya yang terbaik di antara kalian, ahsanakum akhlaqa, yang paling terbaik akhlaknya. Oleh karenanya berhias dengan akhlak yang mulia merupakan tanda-tanda kebaikan, bahkan tanda-tanda yang terbaik di antara sama manusia, yaitu yang semakin akhlaknya yang terbaik maka dia adalah orang yang terbaik. Thumma awrada haditha Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام وهذا الحديث فيه عظيم مكانة الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فهذا دليل على ثقل حسن الخلق في الميزان وأن المؤمن الممتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة يجد ذلك في صحيفة حسناته وثقلا في موازينه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ثم قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء وهذه أضداد للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة فالله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء أي الفاحش في أقواله وأعماله والبذيء بكلامه السيء القبيح Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada suatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. "Wa innallaha yubghidul fahishal badhi." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya benci murka kepada orang yang al-fahish al-badhi yaitu yang berkata buruk dan berkata kata kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan tingginya kedudukan akhlak yang mulia. Bagaimana tidak akhlak yang mulia timbangannya sangat berat di akhirat kelak pada hari kiamat, ya. Akhlak mulia, seorang mukmin yang berakhlak mulia, maka dia akan mendapatkan tatkala hari kiamat, tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati bahwasanya akhlaknya yang mulia sangat memberatkan timbangan kebaikannya. Ya, oleh karena tidak ada yang lebih berat daripada timbangan akhlak yang mulia. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tentang lawan dari akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang suka berkata-kata kotor dan suka berkata-kata buruk, ya. Ini lawan daripada akhlak yang mulia, yaitu seorang yang tidak menjaga lisannya dan berkata buruk dan berkata kotor. Thumma awrada rahimahullah haditha Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على تقوى الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الوصايا ومفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحسن الخلق مر بيانه وفضله ومكانته وفي هذا الحديث بيان لأن حسن الخلق مع التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى أكثر ما يكون موجبا لدخول الجنة وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وهذا فيه خطورة هذين العضوين فم الإنسان وفرجه وفمه بما يصدر منه من كلام وفرجه بما يقع منه من تعد آثم وفعل حرام فأعظم ما يكون سببا لدخول النار الفم والفرج وفي هذا حث على صيانة اللسان وصيانة الفرج من الإثم والحرام ومن يضمن كما في الحديث ما بين فكيه وما بين فخذيه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Taqwa Allahi wa husnul khuluq," yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. "Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar." Ya. "Aktsari ma yudkhilun nas an-nar." Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahannam? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-famu wal-farju," yaitu mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini ada anjuran dan motivasi untuk bertakwa kepada Allah dan untuk berakhlak yang mulia. Ya, takwa Allah, bertakwa kepada Allah merupakan pengumpul seluruh wasiat-wasiat. Ya, seluruh wasiat-wasiat kebaikan terkumpulkan pada takwa Allah. Oleh karenanya takwa Allah merupakan kunci dari segala bentuk kebaikan, dan dialah wasiat yang telah Allah berikan kepada ya seluruh ya orang-orang yang salihin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah," dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian ya untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya takwa Allah merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Seluruhnya diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq telah lalu penjelasannya, ya. Dan jika seorang terkumpul pada dirinya husnul khuluq, akhlak yang mulia, dan takwa Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kedua perkara inilah yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam surga. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka jahannam. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu tentang dua anggota tubuh manusia, al-famu wal-farju, yaitu mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan akan bahayanya dua anggota tubuh ini, yaitu mulut seorang manusia dan kemaluan seorang manusia. Ya. Dengan mulut seseorang, maka seorang bisa mengucapkan perkara-perkara yang buruk, dan perkataan-perkataan yang buruk ini menyebabkan dia masuk dalam neraka jahannam. Dan dengan kemaluannya, dia bisa melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, hadis ini secara tidak langsung menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita dan juga menjaga kemaluan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan terjerumusnya kita ke dalam neraka jahanam. Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalu المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقوله في هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة. فقوله أكمل هذا أفعل تفضيل، فأهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة فهم متفاوتون. ثم بين عليه الصلاة والسلام مكانة حسن الخلق وأن من عمل على تتميم خلقه وأدبه فهو أكمل المؤمنين إيمانا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أكمل ما يكون في الخلق الخلق مع الأهل، قال وخياركم خياركم لنسائهم، فمن الناس من يتجمل بالأخلاق مع أصدقائه وزملائه لكنه إذا وصل البيت نسي الخلق ونسي الأدب، فيقول عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائهم، بمعنى أنه ينبغي على الرجل في بيته أن يحرص على اللطف والرفق والمعاملة الكريمة، ولا سيما أنه يصل إلى البيت متعبا ومنهكا ومكدودا، فلا ينبغي أن تؤثر عليه أتعابه ومشاغله إلى صب جام غضبه في بيته وعلى أهله وولده، بل ينبغي أن يكون معهم لينا رفيقا حسن التعامل كريم الخلق. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Yang paling sempurna, ya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini jelas menegaskan bahwasanya keimanan orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, tidak sama dalam masalah keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan akmalul mukminin, yang orang mukmin yang paling tinggi imannya. Ini menunjukkan ada tingkatan. Ya, ada yang paling tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Ini menunjukkan ada tingkatan orang-orang mukmin dalam keimanan. Mereka tidak sama, tidak satu derajat. Kemudian Nabi SAW mengatakan ahsanukum khuluqa, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin mencapai derajat keimanan yang sangat tinggi, maka hendaknya dia berusaha mengindahkan akhlaknya, menghias dirinya dengan akhlak yang mulia. Semakin baik akhlaknya, menunjukkan semakin tinggi keimanannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, di antara orang yang akhlaknya yang mulia, yang paling terbaik akhlaknya, yaitu orang yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kenapa? Karena sebagian orang, dia bisa berakhlak mulia, ya, berlemah lembut kepada sahabat-sahabatnya, ya, berkata-kata indah terhadap sahabat-sahabatnya. Namun tatkala dia pulang ke rumahnya, dia lupa dengan akhlak yang mulia, berkata-kata kasar terhadap istrinya, berbuat buruk terhadap istrinya. Ya, oleh karena seorang muslim berusaha untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang indah, ya, tatkala di rumahnya. Terlebih-lebih lagi tatkala seorang sampai ke rumahnya dalam keadaan payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Terkadang kelelahannya ini, ya, membuat dia melampiaskan kelelahannya, kemarahannya kepada istri dan anak-anaknya. Ini adalah perkara yang salah. Seorang jangan sampai kelelahannya, kecapeannya, ya, kepayahannya memberi pengaruh dia sehingga dia berbuat buruk, berakhlak buruk terhadap istri dan anak-anaknya. Akan tetapi sebaliknya, tetap dia berlemah lembut dan berakhlak mulia terhadap anak dan istrinya. Thumma awrada rahimahullah haditha ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. وهذا فيه ما يترتب على حسن الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل، لأن الصائم له درجات ينالها بصيامه، والقائم أي الذي يقوم الليل عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى أيضا له درجات ينالها بقيامه. وفي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام بأن حسن الخلق يضاعف لصاحبه الثواب والأجر حتى يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر من القيام، مما يدل على المكانة العظيمة والثواب الجزيل الذي يناله المؤمن بحسن خلقه وجميل أدبه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'im al-qa'im." Sungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, sungguh dia bisa mendapatkan derajat seorang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang, ya, pahala yang besar yang diraih oleh orang yang berakhlak yang mulia, pahala yang sangat besar. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW mengatakan seorang yang berakhlak mulia mendapatkan derajat, ya, seorang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa salat malam. Orang yang senantiasa berpuasa memiliki derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang tinggi yang diraihnya dengan puasanya tersebut. Dan seorang yang senantiasa salat malam juga, ya, dengan tatkala di malam hari dia bangun kemudian beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia juga memiliki mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dengan ibadah salat malamnya tersebut. Ternyata seorang muslim dengan akhlak yang mulia, ya, dengan adabnya yang tinggi, dia bisa meraih kedua derajat ini, derajat seorang yang berpuasa dan derajat orang yang salat malam. Yang ini menunjukkan akan pahala yang besar bagi orang yang berakhlak dan beradab yang tinggi. Thumma أورد حديث أبي أمامة الباهلي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح قال الزعيم الضامن وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالترجمة وهو الحث على مكارم الأخلاق والتحلي بجميلها وأن ذلك ينال به المؤمن أعلى المراتب وأرفع الدرجات لأنه قال في الحديث وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وفيه التحذير من الكذب ولو كان من باب زاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا فالكذب لا يليق بالمسلم لا في جد ولا في هزل بل ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر وكذلك فيه التحذير من المراء والجدال والخصومات التي تفضي إلى الشقاق والتعادي والبغي والظلم فيحذر منها قال أنا زعيم بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda aku menjamin sebuah istana di bawah surga ya bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam di atas kebenaran dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia sedang bercanda dan aku menjamin dengan istana di surga di atas surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan judul bab yang sedang kita bahas tentang mulianya akhlak yang mulia, ya tingginya akhlak yang mulia. Karena hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang tingkatan yang sangat tinggi yaitu baitin fil jannah fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Itu Allah, Rasulullah SAW menjamin tentang istana ya di tempat surga yang paling tinggi di tempat yang paling tinggi di surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Dan hadis ini juga mengingatkan kita tentang bahaya dusta ya. Karena dusta itu tercela, tidak pantas bagi seorang muslim untuk berdusta, bahkan meskipun dia berdusta karena bercanda, tidak boleh ya. Oleh karenanya dusta merupakan perkara yang buruk, akhlak yang buruk yang tidak pantas bagi seorang muslim, baik tatkala dia sedang sungguh-sungguh maupun dia tatkala sedang bercanda. Demikian juga hadis ini juga mengingatkan tentang bahayanya perdebatan, ya. Karena perdebatan hendaknya ditinggalkan meskipun seorang di atas kebenaran, karena perdebatan bisa mengantarkan kepada perbuatan kezaliman, perbuatan menjatuhkan orang lain, perbuatan yang buruk, permusuhan di antara kaum muslimin. ثم ختم رحمه الله الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله الثرثار هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء والذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره قال وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة فيه أيضا بيان لمكانة حسن الخلق وأن أهل الأخلاق الفاضلة هم من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وبقية ألفاظ الحديث شرحها النووي رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي إلا لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya orang yang paling di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat, yaitu as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Itu sarsarun, yaitu orang yang suka banyak omong, yang memaksa-maksa omongannya, banyak omong. Kemudian al-mutasyaddiqun, yaitu yang ngomong menjelek-jelekkan manusia, menjatuhkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan perkataan-perkataan yang fasih, ngomongnya terlalu dipaksa-paksa. Dan al-mutafaihiqun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah paham tentang makna al-tharun wal-mutasyaddiqun. Fama al-mutafaihiqun? Apa sih makna al-mutafaihiqun? Kata Nabi SAW, al-mutakabbirun. Al-mutafaihiqun adalah orang-orang yang sombong. Al-mutafaihiq, yaitu adalah seorang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan, ya terlalu melebar dalam perkataan dengan maksud untuk sombong, untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kemuliaannya, dan merendahkan orang lain. Ini adalah mutafaihiq, ya, seorang berbicara dengan niat sombong dan menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Ini semua merupakan akhlak yang buruk yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keutamaan orang yang berakhlak mulia, yang adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW dan dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, bicaranya kotor, maka mereka adalah orang yang dibenci oleh Nabi SAW dan jauh dari Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tatkala menafsirkan husnul khuluq, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, husnul khuluq adalah talaqatul wajah, yaitu senyuman di wajah, kemudian melakukan kebaikan serta menahan diri dari perbuatan buruk. Demikianlah para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.